صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar Al-Qisas. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, min ahkam al-Qisas, termasuk di antara hukum-hukum dalam menerapkan Qisas. Yang pertama, yanfudhu al-qisasu bihuduri al-hakim aw al-imam aw naibihi, bahwa qisas itu bisa diterapkan apabila dihadiri oleh penguasa, hakim, penguasa negeri, pemimpin dalam sebuah negeri, apakah dia imam atau apa saja namanya, au naibihi atau perwakilannya yang mewakili penguasa. Fa huwa alladhi yuqimuhu wa ya'dhanu fihi, maka penguasalah yang berhak untuk menegakkan hukum qisas dan memberikan izin. Jadi tidak boleh setiap orang menegakkan hukum had. Tetangganya ada yang murtad, maka dia langsung membunuhnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa apabila ada seseorang membunuh orang yang dalam hukum syariat darahnya dihalalkan, misalnya dia seorang yang murtad atau seorang pezina yang muhsan yang dihalalkan darahnya, ketika dia membunuhnya, maka tidak diterapkan kepada hukum qisas, namun yang ada adalah hukum ta'zir, di mana penguasa berhak untuk memberi hukuman kepadanya karena dia mengambil alih wewenang penguasa negeri. Maka hakim, penguasa yang berhak untuk menegakkan hukum qisas, atau yang memberi izin. Memberi izin, misalnya hakim memberi izin kepada keluarga yang terbunuh atau salah seorang dari mereka, bahwa kamu yang silakan mengeksekusi, kamu yang membunuh si fulan yang telah membunuh keluargamu. Ada izin resmi dari pihak penguasa. Liyumna min al-jawri fi, untuk mencegah terjadinya kezaliman, tindakan semena-mena, seorang seenaknya berbuat dalam keadaan tidak ada yang mengatur mereka. Wa li iqamatihi 'ala al-wajhi syar'i, dan tujuannya untuk menegakkan hukum qisas dengan cara yang disyariatkan. Jangan sampai kemudian ketika diserahkan kepada pihak keluarga, dia seenaknya, dia yang menetapkan hukum sendiri, lalu kemudian dia melampaui batas ketika mengqisas, si pembunuh yang telah membunuh keluarganya. Jangan sampai karena dia dendam, dia emosi yang berlebihan, maka dia mengqisasnya dengan cara mencincang-cincangnya misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau menyiksanya terlebih dahulu. Dalam keadaan ketika si pembunuh membunuh keluarganya, maka dia langsung membunuhnya. Sehingga untuk mencegah hal-hal yang seperti ini, diserahkan kepada penguasa. Penguasa yang berhak untuk menetapkan hukum qisas tersebut. Wadar'an lil fasadi wat takhrib wal fawda, dan untuk menolak terjadinya kerusakan atau kehancuran atau kekacauan. Jangan sampai kemudian saling dendam. Pihak keluarga yang terbunuh marah, akhirnya dia mendatangi si pembunuh. Dia pun membunuh orang tersebut. Orang yang tadinya pembunuh, kemudian dia dibunuh, dia juga punya keluarga. Dia juga punya pengikut. Juga membalas dendam. Akhirnya tidak berhenti. Tidak ada yang mampu melerai mereka. Untuk itu, diatur oleh penguasa. Penguasa yang berhak untuk menentukan hukum-hukum had. Yang menerapkannya. Dan mengatur rakyatnya. Yang kedua, al-aslu ay yaf'ala bil jani kama fu'ila bil majni 'alaihi. Asal hukumnya seseorang berbuat kepada pelaku kejahatan, kepada pembunuh, sebagaimana yang dilakukan terhadap yang telah dizalimi, yang telah dianiaya. Cara kisasnya. Misalnya pembunuh membunuh seseorang, atau si A membunuh si B dengan cara potong leher. Maka kisosnya pun dengan cara potong leher. Si A membunuh si B dengan cara dia menembaknya. Maka demikian pula si pembunuh ketika akan dikisos, maka dilakukan dengan cara ditembak pula. Jadi sebagaimana dia membunuh, maka seperti itulah dia diperlakukan ketika diterapkan hukum qisas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Apabila kalian menghukumi, maka hukumlah seperti yang kalian dihukumi dengannya. Sebagaimana dia berbuat, maka dia dibalas seperti perbuatan yang dia lakukan. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ra's al-yahudi alladhi qatala al-jariyata bain hajarain kama fu'ila biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memukul atau menghantam kepala orang Yahudi yang telah membunuh seorang budak wanita di antara dua batu. Dia dihantamkan dua batu di kepala wanita tersebut. Maka dia pun dikisas dengan yang semisalnya. Dia dikisas dengan yang semisalnya. Wa kada in qata'a yadayhi thumma qatalahu fu'ila bihi dhalik. Demikian pula apabila si pelaku kejahatan sebelum dia membunuh, dia menyiksa terlebih dahulu. Dia memotong kedua tangannya, lalu setelah itu membunuhnya. Maka diperlakukan juga demikian. Dipotong dulu tangannya, lalu kemudian setelah itu dibunuh. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk mengejar al-Uraniyun, orang-orang yang murtad, yang sebelumnya mereka datang ke Madinah lalu kemudian jatuh sakit disebabkan karena belum bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca Madinah, mereka jatuh sakit, maka mereka pun meminta solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi pengembala unta untuk meminta air kencing dan susu unta, agar mereka meminum susu unta dan air kencingnya. Mereka ke sana. Apa yang mereka berbuat? Mereka membunuh si pengembala, lalu mereka membawa lari unta-unta tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka pun murtad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat untuk mengejar mereka. Setelah mereka berhasil ditangkap, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka. tangan dan kaki mereka. Setelah itu dilempar di matanya, dicungkil, ya, menyebabkan mereka buta, lalu dibiarkan di terik matahari. Mereka kehausan dan tidak diberi minum sampai mereka mati. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian? Karena mereka memperlakukan pengembala unta dengan cara itu. Ya. Dia memotong tangan dan kaki pengembala tersebut. Lalu dia membutakan kedua mata pengembala itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membunuhnya memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan pengembala unta. Lalu kemudian mereka dibiarkan hingga mati. Yang ketiga, la budda an takuna al-alatu allati yanfudhu biha al-qisas madhiyah. Bahwa alat yang digunakan untuk menerapkan hukum qisas itu benar-benar madhiyah, mampu menjalankan tugasnya. Madhiyah maksudnya betul-betul dia bisa mengeksekusi dengan cara yang sempurna. Dalam artian alat yang digunakan untuk mengqisas betul-betul memenuhi syarat yang tajam, yang benar-benar menyebabkan seseorang mati dengan cara yang baik, tidak tersiksa. Kasaifin wasikin wanahwi, seperti pedang misalnya. Demikian pula pisau dan yang semisalnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah kalian ketika membunuh. Jangan menggunakan yang tumpul. Baru mau dikisos akhirnya terhenti. Kenapa? Tumpul. Pedangnya tumpul. Nah, jadi ditajamkan terlebih dahulu, benar-benar dia mampu mengeksekusi, menjalankan tugasnya dengan baik, setelah itu dieksekusi. Yang keempat, in kana waliyu al-maqtul yuhsinu al-istifa' 'ala al-wajhi asy-syar'i, makkanahu al-hakimu min dzalik. Apabila wali, keluarga pihak yang terbunuh itu mampu dengan cara yang baik untuk menerapkan hukum qisas dengan cara yang syar'i, maka hakim, pemerintah itu boleh, ya, menyerahkan kepada pihak keluarga untuk melakukan eksekusi tersebut. Apabila memang dari pihak walinya ini tidak terbawa emosi, tidak melampaui batas, tidak ingin menyiksa, menzalimi terlebih dahulu, ya, tapi dia mampu menjalankan tugasnya alal wajhi syar'i, sesuai dengan standar yang disyariatkan. Wa illa amarahu ayyuwakkil man yattassu lahu bimman yuhsinu dhalik. Namun apabila wali, kerabat dari yang terbunuh tersebut tidak mampu melakukannya, maka hakim memerintahkan kepada orang yang bisa menjadi wakilnya untuk menegakkan hukum qisas dalam keadaan dia mampu menjalankan penerapan hukum qisas tersebut dengan baik. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan ahkam al-qisas. Dengan demikian selesai pembahasan bagian yang pertama tentang membunuh seseorang dengan sengaja. Yang berikutnya kita masuk pembahasan tentang pembunuhan yang mirip kesengajaan dan pembunuhan yang dilakukan karena tidak sengaja namun terjadi kekeliruan. Apa yang harus dilakukan apabila si pembunuh meninggal di masa penantian keputusan seluruh ahli waris? Ya selesai berarti. Sudah mati. Selesai urusan. Apabila ada ahli waris yang meninggal sebelum peristiwa pembunuhan juga dimintai pendapat. Kalau sudah mati, selesai. Selesai urusan. Yang diminta adalah yang hidup dari ahli waris. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله